Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan malam hari ini ganti kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-203 atau 231 dalam kitab aslinya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu iyadati sibyan, bab anjuran atau himbauan untuk menjenguk atau membesuk anak-anak kecil yang sedang sakit. Yang termasuk sunnah menjenguk anak-anak kecil yang sakit ini termasuk perkara yang disunahkan. Dalam bab ini dibawakan sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, hadis yang ke-397 atau hadis yang ke-512. An Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, anna sabiyan libnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thaqula, faba'athat ummuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna waladi fil mauti, faqala lirrasuli idhab faqul laha inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Faraja ar-rasulu fa ahbaraha fa ba'athat ilayhi tuqsimu alayhi lamma ja'a. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبي فوضعه بين سندواتيه ولصدره قعقعة كقعقعة السن. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. Berkata al-musannif rahimahullah dan diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ibni al-Harisah, sahabin jalil, sahabat yang mulia. Bahwasannya salah seorang anak dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menderita sakit dan terasa berat sakitnya. Harapannya kecil, sakula itu sakit yang berat, sudah menjelang ajal. Maka ibunya mengutus utusan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberitakan bahwasannya putraku itu sudah dalam kematian, maksudnya putraku itu sudah dekat ajalnya, sakitnya sudah parah. Belum ketika mengutus utusan untuk menemui Nabi, belum meninggal, sudah hampir meninggal dunia. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan pada utusan putrinya, idhab, baliklah kamu, kembalilah kamu. Katakan padanya, katakan pada putriku, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan miliknya pula apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya itu sampai batas yang ditetapkan. Maka hendaknya dia sabar, hendaknya dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Sang utusan pun dia kembali dan mengkhabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam pada putri beliau. Faba'athat ilaihi tuqsimu alaihi lamma ja'a. Maka putri Rasulullah mengirim kembali utusan kepada beliau bersumpah padanya karena Rasulullah belum datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit, kemudian beliau berangkat untuk menjenguk cucunya bersama sekumpulan para sahabat beliau. Di antara para sahabat yang hadir bersama Rasulullah untuk membesuk atau menjenguk cucu Rasulullah adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu sampai ke rumah putrinya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam langsung mengambil cucunya. Beliau mengambil anak kecil tersebut dan diletakkan di atas dada beliau. Maka terdengar di dada cucu beliau itu sebab ada kok-kok, suara bukan gemerincing ya, seperti kemeretak, betul, seperti kemeretaknya geriba wadah air, mungkin semacam apa, semacam suara apa, krok-krok, kan mau meninggal ya. Maka kedua mata Rasulullah alaihi salatu wasalam menitikkan air mata. Beliau menangis. Berkata Sa'ad, Anda menangis sementara Anda adalah utusan Allah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan, hanyalah aku menangis sebagai bentuk kasih sayang padanya. Karena sesungguhnya Allah tidaklah merahmati di antara hamba-hambanya kecuali mereka-mereka yang penyayang. Allah tidak merahmati hambanya kecuali hamba-hamba Allah yang penyayang. Maka tangisan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai bentuk kasih sayang beliau pada cucunya yang meninggal dunia tadi. Hadis yang agung dan mulia ini dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya Kitabul Janais dalam bab qaulin Nabi alaihi salatu wasalam yu'adzabul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaihi idza kana nauh min sunnatih. Dikeluarkan nanti sini dalam bab mayit itu bisa diadab, disiksa karena sebab sebagian tangisan atau ratapan keluarganya. Jika tangisan itu bentuk niyahah yang menjadi kebiasaannya. Ya, ratapan keluarga si mayit ini bisa menyebabkan si mayit itu diadab oleh Allah. Kalau tangisan itu bentuk niyahah, artinya perkara yang sudah melebihi sekedar tangisan kesedihan. Histeris, gulung-gulung, mengacak-ngacak rambut. Namun diterangkan para ulama, ratapan yang menyebabkan si mayit itu diseksa, ini kalau si mayit itu tahu di masyarakatnya itu kalau ada orang yang meninggal dunia biasa diratapi. Kemudian dia tidak berwasiat agar ketika dia meninggal dunia jangan diratapi. Maka kalau dia diratapi oleh keluarganya, menangis-nangis sampai histeris, menjerit-jerit, menyobek-nyobek baju, menampar-nampar wajah, ini termasuk niyahah yang haram. Itu menyebabkan si mayit itu tidak ada. Tapi kalau dia sudah berwasiat, maka tidak menyebabkan si mayit itu diadab. Dalam riwayat ini dijelaskan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya salah seorang cucu Rasulullah alaihi salatu wasalam sakit parah. Cucu beliau masih sobi, masih bayi. Maka putri Nabi alaihi salatu wasalam mengirim utusan untuk menemui Rasulullah memberitakan bahwasanya putranya sedang sakit parah, sudah dekat ajalnya. Diminta Rasulullah untuk datang. Karena ada satu hal, Rasulullah tidak segera datang, namun menyampaikan kepada utusan, sampaikan dulu. Sampaikan ini, kalimat ini. Innalillahi ma'akhada walahu ma'akta wa kulusayin indahu ila ajalin musamma fal tastabir wal tahtasib. Ini doa yang disunahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita sampaikan pada keluarga mayit atau keluarga orang yang memiliki saudara yang sudah sakit parah. Sampaikan doa ini. Agar dia punya kesiapan untuk menghadapi musibah. Kesiapan untuk menghadapi takdir Allah. Bahwasanya apa yang diambil darinya oleh Allah itu milik Allah. Apa yang diberikan kepada kita itu juga milik Allah. Segala sesuatu itu ada batasannya. Enggak akan langgeng di dunia. Maka kalau musibah terjadi, hendaknya sabar. Dan hendaknya mengharapkan pahala kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, putri Rasulullah mengutus utusan kepada Rasulullah untuk menghabarkan bahwasanya putranya yang masih bayi itu kubido. Ini sudah wafat. Kalau dalam riwayat ini sudah apa sekarat, belum sampai meninggal. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada utusan putrinya untuk menyampaikan doa yang disampaikan Rasulullah, innalillahi ma'ahada walahu ma'ata. Bahwasanya apa yang hendak Allah ambil itu adalah apa yang Allah berikan. Kalau Allah mengambilnya, berarti Allah mengambil miliknya. Maka tidak seyukianya seseorang untuk bersuudan kepada Allah, untuk marah terhadap takdir Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah. Kalau Allah mengambilnya, itu miliknya. Maka kita diharapkan untuk bersabar, mengharapkan pahala kepada Allah atas setiap musibah yang menimpa kita. Segala sesuatu itu di sisi Allah. Apakah yang diambil oleh Allah, apakah yang diberikan, sudah ada ketetapannya. Umur dan sebagainya sudah ada ketetapannya. Innalillahi ma'akhadha wa lahu ma'a'tha. Wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma. Sudah ditetapkan dengan ajal atau batas waktu yang sudah ditentukan. Maka sikap seorang mukmin menghadapi musibah, dia harus bersabar dan mengharapkan pahala dengan membaca doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala padaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Hendaknya dia meniatkan dengan kesabarannya itu untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Jalla wa'ala. Utusan tadi kembali menemui putri Rasulullah, disampaikan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah belum kunjung datang, putrinya mengirim kembali utusan sampai bersumpah. Agar Rasulullah segera datang. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz fa'arasalat ilaihi tuksimu alaihi liya'tiyannah. Dia mengirim utusan menemui Rasulullah agar Rasulullah segera datang menemuinya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam datang dengan beberapa sahabat, di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Begitu sampai ke rumah putrinya, langsung diambil itu bayi, digendong, diletakkan di antara dua dada, digendong demikian. Kemudian terdengar suara kok-kokah, seperti gemeretak gitu di dada bayi tadi. Dalam satu riwayat didudukkan di pangkuannya oleh Rasulullah, dalam satu riwayat. Setelah itu meninggal. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menangis. Sebelum meninggal, beliau mendengar suara gemeretak itu di dada bayi tadi seperti apa, gemeretaknya geriba air. Rasulullah menangis. Sa'ad bin Ubadah yang menyaksikan Rasulullah menangis heran. Kata begi, apakah Anda menangis? Anda seorang Rasul, utusan Allah. Yang demikian itu dimungkinkan karena saat memahami segala bentuk tangisan di saat orang terkena musibah, salah satu dari orang yang dia cintai meninggal, ini perkara yang haram. Ini yang dipahami oleh saat. Sehingga saat bertanya, apakah Anda menangis? Anda ini apa, Rasul utusan Allah? Saat memahami segala bentuk tangisan kepada mayit itu perkara yang haram. Mungkin beliau mengira Nabi lupa, maka diingatkan, dihabarkan kepada beliau. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwanya sekedar tangisan sebagai bentuk kesedihan itu bukan perkara yang haram. Yang dilarang adalah an-niyahah, amrun zaidun alal buka. Jadi perkara yang lebih dari sekedar tangisan, namanya niyaha, ratapan, tangisan yang diiringi dengan perkara-perkara yang haram, histeris, sebagai bentuk apa, tidak terima dengan takdir Allah, gulung-gulung, atau mengacak-acak rambut, atau menampar-nampar pipi, atau disebutkan menyobek-nyobek baju. Ini amrun zaid alal buka, perkara yang lebih dari sekedar menangis sedih. Kalau menangis sedih, perkara tabiat, wajar. Di sini Rasulullah menangis, cucunya meninggal. Itu bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh, bukan perkara yang dibenci. Bahkan itu sebuah keutamaan, bentuk kasih sayang. Yang dilarang adalah an-nauh, yaitu niyahah, atau an-nadab. Biasanya kalau yang meninggal itu tokoh menangis dengan mengingat-ingat apa jasanya. Oh, kamu adalah demikian, demikian, demikian, demikian, sebagai bentuk apa duka yang mendalam. Ini perkara yang diharamkan. Maka tangisan yang lebih dari sekedar ungkapan kesedihan diringi dengan perkara yang haram, yang diistilahkan dalam syariat dengan an-niyahah, ini yang dilarang di dalam syariat. Yang demikian itu menyebabkan si mayit diadab oleh Allah. Kalau dia tahu kebiasaan masyarakatnya demikian, kemudian dia tidak berwasiat agar meninggalkan yang demikian itu. Kalau dia berwasiat, maka dia telah terbebas, telah menegakkan hujah. Disebutkan dalam hadis, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wal bi husnil qalb. Allah enggak akan mengadab karena sebab linangan air mata, tidak pula karena kesedihan hati. Ini perkara yang wajar. Tapi kalau sudah lebih dari itu, tadi sudah maknanya dunia ratapan, ini yang diharamkan. Rasulullah mengingatkan, aku menangis sebagai bentuk kasih sayang, bukan ratapan. Dalam sebuah riwayat, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ini adalah kasih sayang Allah jadikan ada dalam hati-hati hamba-hambanya yang beriman. Hanyalah Allah merahmati di antara hambanya itu mereka-mereka yang penyayang. Maka dalam hadis ini, yang pertama, ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang bisa kita ambil, jadi boleh menghadirkan dawil fadl lil muhtador, menghadirkan orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang saleh, ahlul ilmi, kepada orang yang sudah dekat ajalnya, yang sakit parah. Ini bukan perkara yang dilarang. Minta untuk dihadirkan orang yang punya kesolehan, ilmu, di saat seseorang itu sakit parah itu boleh. Diharapkan dia akan mendapatkan bimbingan dari seorang yang alim atau orang yang saleh. Bahkan sebaiknya dihindarkan al-muhtadar, orang yang sudah dekat ajalnya itu, dari orang-orang yang bodoh tentang perkara agama. Ini bahaya. Orang-orang yang menunggui orang-orang yang sakit, yang sudah dekat ajalnya, harus orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, sehingga tahu dia harus mentalkin si mayit, menasihati dengan nasihat-nasihat yang mengingatkan kepada takwa Allah dan lain sebagainya, yang bisa memberikan faedah pada dirinya, ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau orang-orang bodoh, apalagi para wanita, biasanya begitu melihat saudaranya sudah dekat ajalnya, sudah lupa ini mental gini, yang ada apa? Tangisan, bahkan ratapan. menjerit-jerit. Ini enggak ada faedahnya, perkara yang dilarang. Bahkan ini membahayakan apa orang yang sudah dekat ajalnya ini. Yang harusnya dia ditalqin dengan kalimat tauhid menjadi dikacaukan oleh orang-orang semisal itu. Abu Thalib ketika dekat ajalnya didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, sampaikan ya ami qul la ilaha illallah. Kalimah uhajju biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Tapi karena di sekelilingnya ada paman-paman Rasul yang musyrikun, berikan syubhat, wahai Abu Thalib, apa kamu enggan dari agama Abdul Muttalib, agama moyang kita? Karena gengsi dengan apa kabilahnya, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahaya penunggu-penunggu yang juhala, yang enggak ngerti ilmu agama, berbahaya. Sehingga boleh menghadirkan orang-orang yang berilmu. Kemudian boleh bersumpah atas mereka untuk yang demikian itu, untuk meminta dengan sangat, itu boleh. Bahkan mengirim utusan, itu boleh. Ini juga, dari hadis ini juga bisa diambil satu faedah, boleh berjalan untuk melakukan takziah atau untuk membesuk dengan tanpa seizin tuan rumah. Beda dengan walimah. Walimah enggak boleh datang tanpa izin. Kalau nyelonong datang ke walimah tanpa izin, dulu dalam apa istilahnya, kisah orang-orang Arab itu diistilahkan dengan tubailiyun. Tubailiyun itu orang-orang yang datang suka nimbrung di walimah tanpa izin. Tubaili. Tapi kalau takziah, enggak izin dulu enggak apa-apa, dibolehkan. Nah, Rasulullah membawa beberapa orang para sahabat yang tidak izin keluarga putrinya. Boleh. Kemudian di sini keharusan untuk bersabar, kewajiban untuk bersabar ketika tertimpa musibah. Wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan seizin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Maka yang dimaksud dengan musibah ini, segala musibah yang menimpa seseorang, dia harus meyakini itu datangnya dari si Allah, harus ridha, pasrah diri dengan ketetapan takdir Allah Jalla wa'az. Kemudian di sini bagi ahlul fadli, orang-orang soleh, ahlul ilmi, kalau diminta hadir untuk yang demikian ini, menjenguk orang yang sakit dalam kondisi sudah parah, itu jangan menolak. Kecuali karena perkara yang mungkin ada udzur syar'i yang dia sulit untuk bisa hadir. Rasulullah apa menyempatkan untuk hadir. Juga di sini ada anjuran untuk mengasihi makhluk Allah, menyayangi mereka. Juga di sini ada peringatan dari sikap keras hati. Di antara bentuk keras hati atau kurangnya sifat rahmat, misalnya melihat musibah yang menimpa saudaranya itu apa sulit air mata kita untuk menetes, meneteskan air mata. Ibaratnya sulit hati kita itu untuk terenyuh dengan musibah yang menimpa saudara kita. Juga dalam riwayat ini menjelaskan pada kita bolehnya menangis kalau tidak diiringi dengan niyahah, tidak diiringi dengan ratapan, menangis sedih. Itu perkara yang tidak mengapa. Maka hendaknya setiap orang mengetahui, atau mereka yang diuji oleh Allah dengan cobaan sakit harus menyadari bahwasanya segala apa yang menimpa dirinya dari sakit, ujian itu enggak akan luput darinya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah luput enggak akan menimpa dirinya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka hendaknya dia memadamkan bara musibah yang menimpa dirinya itu dengan dinginnya keimanan. Dengan cara apa? Dia harus bisa meneladani para salafus saleh di dalam menghadapi musibah, terutama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah menyatakan, "Idza asaba ahadakum musibah falyadhkur musibatahu biya fa innaha min a'dhamil masa'ib." Kalau satu musibah menimpa salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mengingat musibahnya itu, atau membandingkan musibahnya itu dengan musibah yang telah menimpaku, karena sesungguhnya musibah yang menimpaku itu adalah sebesar-besar musibah. Asadun nas bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu ilal iba'ah yajubuha. Bahkan para nabi ada yang diuji dengan kefakiran sampai mereka tidak memiliki pakaian kecuali iba'ah, selembar kain, kemudian dilubangi tengahnya sudah untuk gitu. Bagian gini sampingnya cuma ditali gitu aja. Wa yubtala bil qamal hatta yaqtulahu, ada yang diuji dengan kutu sampai membunuhnya. Dan mereka bersabar. Harus menyadari musibah itu adalah ketetapan Allah. Gak ada satu kampung, satu kota, satu rumah kecuali di situ ada orang-orang yang diuji oleh Allah. Ada yang diuji sekali, diuji dua kali, diuji terus menerus. Kalau kita meneliti alam ini, maka kita enggak melihat di kalangan makhluk kecuali mereka adalah orang-orang yang mubtala, orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Jalla wa Ala. Kebahagiaan dunia itu ibaratnya hanya mimpi-mimpi tidur, bunga-bunga tidur. Seperti naungan yang sifatnya sementara, nanti akan hilang. Kalau kita tertawa bahagia sebentar, kita bisa menangis sedih dalam kurun waktu yang panjang. Nah, maka di dalam menghadapi musibah butuh kesabaran tadi. Yang diambil oleh Allah milik Allah, sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Maka butuh semua itu dihadapi dengan kesabaran. Kalau kita diuji dengan sakit, kita mapankan diri kita bahwasanya apa yang menimpa kita itu dari sisi Allah, dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Allah di dalam menetapkan sakit yang menimpa kita itu untuk membinasakan kita, untuk mengadab kita, tapi untuk menguji kita. untuk menguji kesabaran kita, keridhaan kita terhadap ketetapan takdir Allah. Apakah kita termasuk orang yang berkeluh kesah, marah dengan ketetapan Allah, ataukah kita termasuk orang yang ridho dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala? Apakah kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk menjadi as-sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar? Juga kita harus menyadari, kalau seandainya bukan karena musibah-musibah di dunia ini, kalau bukan karena adanya ujian-ujian yang menimpa kita, tentu seorang hamba akan ditimpa sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu penyakit sombong, penyakit ujub diri, penyakit angkuh, dan penyakit keras hati, yang itu akan menjadi sebab kebinasaan dia di dunia dan di akhirat, waliyadu billah. Maka wajib untuk bersabar. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.